dalam hatimu, di dalam benakmu, sebenarnya masih adakah aku? Katakan padaku, jelaskan padaku, jika memang sudah tak inginkanku. Meski kau hancurkan ku, ku rela karena ku masih mencintamu. Jangan kau campakkan ku, jangan kau campakkan ku. Ku hanya ingin kau mengerti, aku masih punya harga diri. Dan aku mencoba, dan terus mencoba untuk selalu mencintai dirimu. Dan aku menunggu, dan terus menunggu, hingga akhirnya kau mencintaiku. Meski kau hancurkan ku rela karena ku masih mencintamu. Jangan kau campakkan ku hanya ingin kau mengerti, aku masih punya harga diri. Jangan kau campakkan ku, ku hanya ingin kau mengerti. Ingin kau mengerti, aku masih punya harga.